mungkin esok insya Allah dapat rezeki. Sama-sama berdoa minta hidup bahagia. Umpama aku kaya, hidup bergelimang harta, kan ku bahagiakan istriku yang setia. Sama-sama berdoa.